setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, yeah.